Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Wa kullu dalalatin finnar. Ikhwat billah azakumullah, kita akan lanjutkan kembali kajian kita mempelajari daripada kitab Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan. Berikutnya kita masuk kepada ayat yang ke-7 dan seterusnya. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17, 10 ayat di dalam surat Al-Mutaffifin. Qala Syekh Sa'di rahimahullahu taala fi bayan kalamillahi taala, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum maqum. Kalla, sekali-kali tidak. Inna kitabal fujjar, sesungguhnya kitab orang-orang fajir, orang-orang yang banyak melakukan dosa, kitab catatan perbuatan mereka, lafi sijjin, sungguh berada di dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, kalimat ini biasa diucapkan oleh orang Arab untuk menunjukkan bahwa sesuatu tersebut perkara yang sangat besar. Tahukah kamu apa itu sijjin? Kitabum maqum. Sijjin merupakan kitab yang marqum, yang masthur, yang tertulis di sana nama-nama orang-orang pendosa dan semua dari apa yang mereka kerjakan. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Kebinasaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Yakni mendustakan akan hari kebangkitan dan hari pertanggungjawaban amal. Alladzi yukadzibuna alladzina, misalnya demikian. Di situ tempat ana, kemungkinan kesalahan dari penerbit, kurang nun. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yakni orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu muhtadin athim. Tidaklah mendustakan hari pembalasan tersebut kecuali setiap orang-orang yang melampaui batas lagi banyak berdosa. Ciri mereka adalah idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka menertawakannya, memperolok-oloknya. Mereka mengatakan itu kan hanya dongeng orang-orang yang telah lalu. Jadi mereka tidak percaya dengan isi Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi. Mereka memperolok-oloknya dan mentertawakannya. Tidak ada keimanan terhadap hal tersebut. Kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, sekali-kali tidak. Bahkan rona pada hati-hati mereka, menutup pada hati-hati mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Yani rain, rain itu merupakan suatu sekat yang berwarna hitam yang kemudian menyimuti daripada hati orang-orang pendosa, para pelaku dosa, dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kekufuran dan kemunafikan serta kesyirikan. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sungguh mereka pada hari tersebut terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Terhalang dari Tuhan mereka. Yang menghalanginya adalah amal perbuatan mereka sendiri. Tsumma innahum lasalul jahim. Kemudian sungguh mereka akan memasuki neraka jahim. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah yang dahulu kalian dustakan. Jadi di sini mereka mendapatkan tiga hukuman. Yang pertama, mereka terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka dimasukkan ke dalam neraka jahim. Yang ketiga, mereka ditaubih dan dilecehkan, direndahkan dengan dikatakan kepada mereka, inilah yang dahulu kalian selalu dustakan. Qala Syekh Sa'di rahimahullah yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, kalla inna kitab al-fujjar. Sekali-kali tidak, sungguhnya kitab orang-orang fajir. Fajir sini ada syamilun likulli fajirin, ya. Ini mencakup setiap orang yang fajir, orang yang melakukan perbuatan fujur. Min anwa'il kafarah wal munafiqin wal fasiqin. Dari berbagai macam orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang fasik. Catatan amalan mereka berada di dalam sijil. Lafi sijil. Berada di dalam sijil. Tsumma fassara dzalika biqaulih. Jadi di sini sijil itu wazannya adalah fi'il. Fi'il dari kalimat asijen. Asijen artinya penjara. Sijen itu adalah secara dasarnya adalah tempat yang sempit. Sebagaimana keadaan penjara itu adalah tempat yang sempit. Sebagai tempat untuk menghukum. Nah, dia dimasukkan dalam wazan fi'il yang menunjukkan sighah mubalaghah. Yang sangat-sangat sempit. Sebagaimana fisik, syirik, khimir, sikir, itu artinya sama. Orang yang sangat fasik, orang yang sangat peminum daripada minum-minuman keras, dan orang yang sangat mabuk, sikir, dan seterusnya. Tsumma fassara dzalika biqauli. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum. Tahukah kamu apa itu sijil? Kitabun marqum. Ai kitabun madhkurun fihi a'maluhumul khabithah. Yani kitab yang tercatat padanya, tertulis di dalamnya amalan-amalan mereka yang keji. Amalan-amalan mereka yang keji. Wasijil dan sijil adalah al-mahallud dayyiq ad-dhamm. Sijil adalah tempat yang sangat sempit sekali. Abdoyik abdong, ini sangat sempit sekali. Wasijin diddu illiyin. Dan sijin ini lawan daripada illiyin. Jadi di sini kalimat wama adraka ma sijin ini menunjukkan bahwasannya perkara sijin ini perkara yang besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan pertanyaan kalimat wama adraka. Sebagaimana pertanyaan pada misalnya kejadian tentang hari kiamat, al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, menunjukkan apa? Bahwasannya sijin ini perkara yang besar, ya. Bahwa sijin di situ tidak hanya sebatas sijin penjara, tetapi ini adalah amrun azim, perkara yang besar, merupakan tempat adab. Adab yang sangat dahsyat. Waqad qila, dan ada pula yang mengatakan, inna sijjin huwa asfalul ardhi sabi'ah. Bahwa sijjin itu berada di bumi yang terbawah, bumi yang lapisan paling bawah, lapisan yang ketujuh. Ma'wal fujar wa mustaqarruhum fi ma'adihim, yang nanti akan menjadi tempat kembalinya orang-orang fajir, tempat tinggal mereka, tempat menetap mereka di yaumul ma'ad, yakni pada hari kiamat nanti. Di dalam hadis Al-Bara ibn Azib tentang, ini sangat panjang hadisnya, ini terkait dengan ruhnya orang-orang kafir. Hadis tentang bagaimana orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman juga ya, setelah meninggalnya kemudian dibawa ke satu tempat. Orang-orang yang beriman dibawa naik ke atas, kemudian Allah menyatakan, catatlah amal kebaikan hambaku ini di dalam Iliyin, di atas langit yang ketujuh. Adapun orang-orang kafir, maka pintu langit tidak mau membukanya dan terdengar suara dari langit, catatlah kitab amalan hambaku ini atau si fulan ini, orang yang pendosa ini, di Sijjin tahtal ardhis sabi'ah, yakni di bawah bumi yang ketujuh. Dan disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, qila, ada yang mengatakan bahwa Sijjin adalah shakhratun tahta sabi'ah khadra, adalah batu besar yang berwarna hijau berada di bawah bumi yang ketujuh. Jadi bumi ini berlapis-lapis ya, sebagaimana langit ada berlapis tujuh, maka bumi ini juga berlapis tujuh. Karena bumi ini bulat, maka lapisan-lapisannya tersebut semakin ke bawah semakin sempit, dan paling sempitnya ya keraknya bumi itu, dan itu ya tempat yang sangat panasnya luar biasa. Disitulah si jin tercatat semua daripada berbagai macam catatan amalan hamba dari orang-orang yang pendosa. Ya, catatan amalan hamba dari orang-orang yang pendosa. Alam semesta ini ya demikian keadaannya. Semakin ke atas maka atas semakin luas. Lapisan yang pertama daripada langit ya, itu sangat luas sekali. Maka lapisan kedua akan lebih luas lagi. Lapisan ketiga akan jauh lebih luas lagi dan seterusnya. Karena alam semesta ini memang demikian keadaannya. Wakilah, ada pula yang mengatakan bi'run fi jahannam, bahwa si jin itu merupakan lubang sumur di dalam neraka jahannam, yakni palungnya jahannam. Ada riwayat, sebetulnya riwayat Ibnu Jarir, hanya saja hadisnya mungkar, hadisnya dhaif. Disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurabi dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-falak jubun fi jahannam mughatta. Al-falak, yakni al-falak yang kita diminta oleh Allah untuk berlindung darinya, qul a'udzu bi rabbil falak. Apa itu al-falak? Al-falak itu merupakan jubun, yakni palung di neraka jahannam ya, berarti dia itu cubangan begitu yang sangat dalam di dasar neraka jahanam. Sudah neraka itu sendiri sudah dalamnya luar biasa, ini masih ada palungnya ya, jubun ya, cubangan yang sangat dalam di neraka jahanam. Tetapi kalau falak itu muhotto, dia tertutup ya, muhotto. Wa amma sijjin famaftuh, adapun sijjin itu maftuh, terbuka. Jadi bedanya sama-sama palung, hanya kalau falak itu dia muhotto, tertutup, kalau si jin itu maftuh, terbuka. Jadi dia terlihat menganga di dasar neraka jahanam. Hanya saja Allahu a'lam bishawab, hadisnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Dan Ibnu Katsir menyatakan wa sahih, dan yang benar, anna sijinan ma'khudun minas sijin, bahwa sijin itu terambil dari kalimat sijin. Sijin wa wa'adik, yakni tempat yang sempit. Fa'innal makhlukat, karena semuanya makhluk, kullama tasafal minha dhaqa, setiap kali berada semakin ke bawah maka akan semakin berada di tempat yang lebih sempit. Wa kullama ta'ala minha ittasa, dan setiap kali semakin ke atas maka akan semakin apa? Semakin luas. Fa innal aflat as-sab'ah kullu wahidin minha awsa wa a'la min alladhi duna. Maka falak yang tujuh, yakni langit yang tujuh, sab itu tujuh tingkat, yang paling atasnya tentu adalah yang paling luasnya. Di bawahnya lebih sempit, di bawahnya lebih sempit, di bawahnya lebih sempit, dan di bawahnya lagi sama dunia ini ya paling sempitnya. Kemudian di situ bumi, bumi ini ada tujuh lapis. Tentunya yang paling kecil adalah lapis yang ketujuh. Sehingga Ibnu Katsir menyatakan kullu wahid minha awsa wa a'la min alladhi duna, wa kadzalika al-ardun, demikian pula bumi, bumi yang tujuh, kullu wahid kullu wahidatin awsa min alladhi duna, setiap masing-masingnya itu lebih luas. Yang paling atas sendiri permukaan bumi ini yang paling luasnya tentunya, ya, permukaan bumi ini yang paling luasnya. Hatta yang tahya suhul, sampai pada bagian yang paling rendah sendiri, yakni pertengahan bumi tentunya. As-suful al-mutlaq wal mahal al-abyad, tempat yang paling paling sempit. Fil ilal markis fi wasatil as-sabi'ah, yakni pada al-markistarnya, pada sentral daripada wasatul ard, tengah daripada bumi, as-sabi'ah yang ketujuh. Berdasarkan daripada pemahaman salaf bahwa bumi itu memang bulat dari semenjak dahulu, itu sudah pemahaman salaf, bumi itu bulat. Wala maka nama sirul fujar ila jahannam bahya asfalus safilin, pemahaman bumi itu bulat sebelum ada Marco Polo, ya, sebelum ada pelayaran Marco Polo menuju apa namanya, mengelilingi bumi itu, sebelum ada itu kan salaf sudah mendapatkan penjelasan bahwa bumi itu apa, bulat. Dan bumi bulat tidak menafikan bahwasanya bumi itu datar. Karena sesuatu karena sangat luasnya, maka kita berada pada permukaannya, kita akan merasa datar. Walaupun hakikatnya karena sangat besarnya itu bulat. Sehingga tidak menafikan antara ilmu pengetahuan dalam perkara ini dengan apa yang tersebut di dalam Al-Qur'an, bahwa al-'ard itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamparan atau datar. Sebagaimana seseorang melihat puncak gunung terlihat dia runcing, padahal kalau orang berada di puncaknya mungkin dia bisa sepak bola di atasnya, lapangan dia. Yani datar, terasa datar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara manusia sesuai dengan kadar akalnya, apa yang bisa dipahami oleh akalnya. Dalam keadaan manusia pada saat itu ya terlihat bahwa bumi datar. Jadi dalam perkara ini tidak ada penentangan antara ilmu pengetahuan dengan apa yang tersebut di dalam Al-Quran. Demikian pula seandainya ada penentangan antara ilmu pengetahuan dengan apa yang tersebut di dalam Al-Quran, maka yang kita percaya adalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Tidak boleh mempercayai sesuatu walaupun diklaim oleh seluruh manusia sebagai kebenaran, ya, tentang ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan masih terus akan berkembang. Sehingga sekali lagi, kebenaran yang diklaim oleh ilmu sains, ilmu pengetahuan sifatnya nisbi. Kebenaran pada saat itu, di saat perkembangan zaman akan bisa terjadi perubahan karena pengetahuan manusia yang semakin meningkat. Dan pada saat itulah akan terlihat kebenaran apa yang diberitakan oleh Al-Qur'an. Tetapi bagi orang yang beriman, beriman kepada perkara yang gaib, wajib mengimani apapun yang tersebut di dalam Al-Qur'an. Tidak boleh mengalahkan, ya, apa yang terdapat dalam Al-Quran itu tidak boleh dikalahkan dengan hanya sebatas klaim dari ilmu pengetahuan ataupun yang semisalnya. Alhamdulillah azzaikumullah. Jadi di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ya, bahwa mahal yang paling abyad adalah markiz fi wasatil ardis sabi'ah, yakni pusat sentral daripada pertengahan bumi yang ketujuh. Walam maka nama syurul fujar ila jahannam wahya asfalus safilin, di mana mahal atau masir, yakni tempat kembali daripada orang-orang yang berbuat dosa, itu ila jahannam, kepada jahannam, dan jahannam itu ia asfalus safilin, di tempat yang paling rendahnya. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan mereka, ya dia, kepada serendah-rendahnya tempat. Disebabkan karena apa? Karena perbuatan mereka, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sedangkan di sini Allah nyatakan inna kitabal hujjar lafi sijjin. Dan di dalam Al-Qur'an juga terkait dengan adab, ya, fitnah atau adab, ya, yang dirasakan oleh orang-orang kafir di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa idza ulqu minha, dan setiap kali mereka dilempar darinya, maka nandayyaqan muqarranin, ke tempat yang sangat sempit dalam keadaan terbelenggu. Ini orang-orang kafir dilempar ke dalam neraka, mereka berada di tempat yang sempit dalam keadaan tangan dan kaki mereka terbelenggu. Da'au hunalika thubur, mereka berseru, berteriak dengan mengucapkan kalimat binasa, celaka, dan kalimat kenas makna thubur, ya, kalimat-kalimat kebinasaan. Kitabu marhum. Nah, kitabu marhum di situ, menurut apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Sa'di, kitabu marhum itu merupakan penjelasan daripada sijjin. Sijjin adalah kitabun marhum. Sijjin itu kitab yang tercatat padanya berbagai macam nama-nama orang-orang fajir, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik semuanya, dan amalan-amalan mereka, ya, tercatat padanya. Letaknya di sijjin, ya, letaknya di bumi yang paling bawah. Sehingga kitabu marhum, kalau diartikan kitabu marhum itu adalah sijjin, maka sijjin ini kan nama tempat tadi itu, ya, disebutkan di bawah bumi yang paling bawah. Hakikat daripada ini tentunya sekali lagi perkara yang gaib, ya, kita hanya tertuntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani apa saja yang diceritakan olehnya. Adapun kaifiatnya seperti apa, bentuknya bagaimana, maka kita tidak mengetahuinya. Tetapi mengimani bahwasanya di sana ada kitabum marhum, ya, kitab yang tercatat padanya nama-nama seluruh daripada orang-orang fajir, itu wajib kita imani. Kembali kepada ucapan saya tadi, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Wail, kita telah mendapatkan penjelasan tentang makna wail, yakni di antaranya lembah di dalam neraka jahanam, dan wail secara makna asalnya adalah kebinasaan, yakni al halak wa dimar, itu wail secara makna kebinasaan dan kehancuran. Maka kebinasaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, ya, bagi orang-orang yang mendustakan. Baik, summa bayyana al-mukadzibin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa itu orang-orang yang mendustakan. Bi'annahum alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Ya, ini mereka adalah orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Yaumul jaza, ya. Yaumiddin ay yaumal jaza. Yauma yadinullahu fihi an-nasa bi'amalihim. Ya, ini hari pembalasan di mana Allah Subhanahu wa taala akan membalasi manusia pada hari itu dengan amal perbuatan mereka masing-masing. Ya, ini orang-orang yang tidak membenarkan akan adanya hari kebangkitan, tidak meyakininya dan menganggap itu perkara yang mustahil adanya. Itulah orang-orang yang mukadzibun, orang-orang yang mendustakan. Lah, siapa mereka-mereka ini yang mendustakan hari kebangkitan? Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin azim. Tidaklah mendustakan hari kebangkitan dan hari pembalasan kecuali setiap mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Mu'tadin ya, melampaui batas dalam tindakan dan perbuatan mereka, dalam melanggar dan melabrak keharuman-keharuman Allah Subhanahu wa taala, atau melampaui batas dalam perkara-perkara yang telah diberikan batasan-batasannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilanggar semuanya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan batasan-batasan. Perkara-perkara yang mubah itu sangat banyak sekali. Perkara yang haram itu bisa dihitung dengan jari. Akan tetapi mereka lebih memilih perkara-perkara yang diharamkan, melampaui batas dari perkara-perkara yang mubah. Dalam tindakan-tindakan mereka, ya tentunya kalau dibandingkan dengan yang mubah, perkara yang haram itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan apa yang mubah. Karena semua yang ada di atas muka bumi ini dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan, ya, untuk kita nikmati, untuk kita ya jadikan sebagai sarana penunjang dalam kehidupan kita apapun bentuknya, kecuali yang disebutkan keharamannya yang di dalam syariat. Sehingga betul-betul kemudian di dalam Islam ya, itu sangat tampak. Kalau tidak ada pengharaman dari Allah, maka hukumnya apa? Halal. Itu al-ashl fil asya al-ibahah, asal daripada segala perkara itu mubah, kecuali ada larangan padanya. Berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah asalnya haram, kecuali ada dalil pelaksanaannya. Sehingga di saat seseorang melakukan ibadah, ya dia yakin sebagai ibadah, maka dituntut padanya mana dalilnya. Karena haram hukumnya melakukan sesuatu dari ibadah kecuali ada dalilnya. Sehingga di saat seseorang dikatakan padanya, ini gak boleh, kenapa aku gak boleh, mana dalilnya gak boleh? Ya karena gak ada dalilnya, itu karena gak boleh. Disebabkan karena tidak ada dalil, itulah kita katakan tidak boleh. Justru di saat seorang melakukan amalan, dia yang tertuntut menunjukkan dalilnya. Adapun kalau makanan, minuman, ya kalau ada orang mengatakan tidak boleh, dia yang dituntut menunjukkan dalil, mana dalilnya tidak boleh. Bisa dipahami? Perbedaan antara ini ibadah dengan ini perkara-perkara selain ibadah. Kalau ibadah, asalnya hukumnya haram. Kalau ada seorang melakukan suatu tindakan di atas namakan ibadah, amal soleh, ya harus menunjukkan mana dalilnya. Kalau tidak, maka perkara tersebut adalah bid'ah muhdatsah yang terlarang dalam agama. Adapun perkara selain daripada agama, maka asalnya adalah mubah. Orang yang mengatakan ini tidak boleh, dia harus mendatangkan dalil. Minum Coca-Cola, boleh apa enggak? Ya boleh. Yang mengatakan tidak boleh, mana dalilnya? Makanan, berbagai macam jenis makanan, luar biasa banyaknya itu. Semua kita katakan halal, kecuali ada dalil pengharamannya. Misal, di situ ada terkandung unsur daging babinya, misalnya. Nah, kita katakan berdasarkan ayat Al-Quran bahwa daging babi atau babi itu sendiri, semua daripada bagiannya adalah haram. Lahmal khinzir, demikian pula darah, ya, atau sesuatu yang disembelih dengan atas nama selain Allah dan semisalnya. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan athim, ya athim itu fi aqwalihi. Kalau mu'tadin itu fi af'alih, kalau athim itu fi aqwalihi. Ini penjelasan dari Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa mu'tadin ya, mu'tadin itu pada tindakan perbuatan, ya, melampaui batas pada tindakan. Athim itu melampaui batas pada ucapan. Kalau berbicara dusta, ini athim. Dia bersumpah mengingkari, berjanji mengingkari, ini athim. Kalau bertengkar, dia melampaui batas dengan ucapan ataupun ya kalimat-kalimat, celaan-celaan, umpatan-umpatan, ini athim. Sehingga mu'tadin athim terkumpul padanya baik pelanggaran secara fi'liyah maupun qauliyah, tindakan ataupun ucapan. As-Sayyid Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan illa kullu mu'tadin ala maharimillah, yakni orang-orang yang melampaui batas terhadap perkara-perkara yang diharamkan. muta'addi minal halal ilal haram, melampaui batas dari perkara yang halal hingga dia melanggar kepada perkara yang haram, melampaui batas. Atin ay katsirul itsm, yakni yang banyak dosa. Fa alladzi yahmiluhu 'udwanuhu 'ala takdzib. Ya, ini ya yang menyebabkan dia kemudian melakukan pendustaan disebabkan karena tindakan dan perbuatan dia. Jadi orang dia melakukan berbagai macam kejelekan-kejelekan disebabkan karena kebiasaan dia, atau orang menolak daripada kebenaran di saat datang kebenaran itu kepada dia, itu disebabkan karena banyaknya perbuatan jahat, perbuatan dosa yang telah dia kerjakan. Karena di sini ayat ini berbicara tentang kebinasaan orang-orang yang mendustakan. Apa penyebab mendustakan? Disebabkan karena mereka itu muqtadin athim. Keadaan mereka itu adalah muqtadin athim, melampaui batas dalam tindakan dan dalam ucapan, melakukan perbuatan dosa baik perbuatan maupun ucapan. Nah, di saat datang kebenaran kepada dia, dia tidak mampu menerimanya. Kenapa? Karena kebiasaan tersebut, ya, hatinya tertutup oleh berbagai macam perbuatan dosa yang dikerjakannya. Sehingga yahmiluhu udwanuhu 'ala takdzib, ya. Perbuatan udwan yang dia kerjakan itu membawa dia untuk mendustakan. Wa yujibu lahu kibruhu raddul haq, dan kesombongan dia itu membawa kepada kemudian menolak kebenaran. Wa li hadza qal, karenanya Allah menyatakan idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ya, idza tutla 'alaihi ayatuna adalla 'alal haq. Jika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami yang menunjukkan kepada kebenaran, wa 'ala sidqi ma ja'at bihi rusuluh, dan yang menunjukkan atas benarnya apa yang dibawa oleh para rasul, kadzdzabaha wa 'anadaha, maka dia pun mendustakannya dan menentangnya. Na'udzubillah. Wa qala, dan dia mengomentari dari apa yang dibawa oleh para rasul, hadza asatirul awwalin, ini dongeng orang-orang yang telah lewat. Ai min turhatil mutaqaddimin, yakni dongengan-dongengan orang-orang yang lalu, yang sudah berlalu. Wa akhbaril umamil ghabirin, dan berita-berita tentang umat yang sudah lewat. Laisa min indillah, bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Takabburan wa inadan, dengan kesombongan dan penentangan. Jadi mereka, ya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, kalau sekarang sudah tidak ada rasul, rasul sudah meninggal dunia, tetapi apa yang dibawa oleh beliau ada. Al-Qur'an terpelihara dan terjaga, sunah Rasulullah SAW terdiwankan, terbukukan semuanya, ya. Di saat mereka ini dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, dibacakan tentang kisah umat-umat yang mendustakan daripada ayat-ayat Allah, bagaimana kesudahan dan berakhirnya keadaan mereka, mereka katakan itu adalah dongeng. Itu hanyalah sebatas apa cerita, ya. Cerita orang-orang yang telah lewat. Tidak ada pengaruhnya dengan kita, atau bahasa lainnya, kita sekarang ini sudah berada di masa yang modern. Masa kita harus kembali lagi ke belakang. Kita sudah berada di dunia yang penuh dengan kemajuan, teknologi yang sudah sedemikian rupa. Orang-orang kafir, lihat, mereka sudah sampai ke bulan, mereka sudah melakukan berbagai macam, ya, hipotesa. Mereka melakukan berbagai macam penelitian-penelitian. Bahkan mereka akan membuat perkampungan di Mars. Kita masih bingung dengan berbagai macam apa yang tersebut di dalam Al-Quran. Kita masih memikirkan berbagai macam tentang azab surga dan neraka, ya, tentang perkara-perkara yang itu belum jelas kepastiannya. Siapa orang yang pernah meninggal dunia kemudian memberitakan kepada kita? Siapa yang pernah melihat surga? Siapa yang pernah melihat neraka? Siapa yang pernah, dan seterusnya. Kalimat-kalimat menunjukkan akan ketidakimanan kepada hari kebangkitan. Itu hanyalah dongeng-dongeng saja. Kita sudah berada di tahun sekian. kita sudah berada di dunia yang sangat modern. Manusia sudah tidak lagi terkungkung dengan nilai-nilai agama. Sekarang ini kita harus maju ke depan untuk kebaikan umat manusia. Ya, jangan terkungkung dengan perbedaan. Ini kafir, ini munafik, ini musyrik dan sebagainya. Kita semua adalah umat basyariyah, umat manusia. Ya. Kita kepada sesuatu yang akan membawa kepada kebaikan dunia, apa andil kita dan seterusnya. Kalimat-kalimat semacam itu untuk menjauhkan manusia dari agamanya. Allahu musta'an. Itu penjabaran daripada kalimat hadza asatirul awwalin atau qala asatirul awwalin. Ya, jadi kalimat asatirul awwalin itu penjabarannya luas. Kalimat-kalimat itu tadi sama dengan ucapan asatirul awwalin, karena kalimat ini mungkin tidak diucapkan secara letterlek demikian oleh orang-orang musyrikin, ya. Tidak diucapkan secara letterlek. Wah, itu kan asatirul awwalin, mungkin tidak seperti itu. Tapi dengan bahasa-bahasa yang mungkin bahasa-bahasa yang seolah-olah bijaksana. Kalimat-kalimat yang akan membawa kepada tertipunya umat, ya, tertipunya orang di saat mendengarnya. Seolah-olah itu kalimat yang baik, mengajak kepada kemajuan daripada peradaban dan semisalnya. Allahu musta'an. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan tentang keadaan mereka, ya, pada ayat yang lain pada surat An-Nahl Allah menyatakan wa idza qila lahum madza unzila rabbukum qalu asatirul awwalin. Jika dikatakan kepada mereka apa yang diturunkan kepada kalian oleh Rabb kalian, mereka menjawab itu hanya berita orang-orang yang telah lewat. Wa qalu asatirul awwalin tatabaha fahiyatum la'alaihi bukrota wa asila. Mereka mengatakan itu cerita-cerita orang yang telah lewat, yang kemudian dia mencatatnya, kemudian dibacakan kepada dia pagi dan petang hari. Yani mereka intinya tidak percaya terhadap kebenaran Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sedikit ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Nakbati launa wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.